Bumi ke gunung wetan semakin malam semakin bisa bergoyang. Bumi ke gunung wetan semakin malam semakin bisa berdangdut. Ribuan rasa terima kasih kepada Gue Community, juga dari jajaran kepanitiaan matur sembadun atas kerjasamanya yang sudah percaya banget dengan teman-teman New Palapa. Ada Ramayana, juga ada Arjuna Soteng, Devi Aldiva, New Palapa. Soalnya harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sikap dan Terima kasih. Terima kasih. Matur, matur nuwun. Terima kasih. Subhanallah. Alhamdulillah. Mbak Devi. Nggih. Bareng bersama Gue Community memang lain daripada yang ya, lain ya. Oke. Okay. Ini lagunya saja sudah habis, tapi yang namanya bunga-bunga sosial alhamdulillah tetap akan selalu ada. Iya, Mbak. Banyak sedekah rezeki bertambah. Amin. Di sini banyak sekali pohon uang sampean tinggal memetik begitu saja ya. Nggih, monggo. Terima kasih, sampai ceblok. Matur suwun. Bene to, Mbak. Pakai malih Mas G. Terima kasih. Oke. Okay. Coba saya minta tepuk tangannya Gue mana dong? Sampun ngantuk toh, Bu?